ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halaman berapa sekarang kita ini? Faslun umrah. Faslun, ya, pasal. Ya. Umaruhu wa hajjatuhu wa ghazawatuhu wa sarayahu. Ya. Pasal tentang umrahnya Nabi, hajinya Nabi, ya. Ghazawat, peperangan besar yang Nabi ikuti, dan sarayah, peperangan kecil yang Nabi ikuti. Ya, fadhal pemajid. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yahujja. Sanata sanata ash sanata ashrin min al hijrati ghazwatan tamyiz wa hadha huwa al-mashhur wa huwa qawlu Musa bin Uqbah. Wa qawlu Musa ibnu Naam Uqbah. Terus Muhammad bin Ishaq wa bi ma'syarin wa ghairihim min a'immatis siyari wa qila sab'an wa ishrina. Sab'an wa ishrina. Baik, barakallahu fik. Ya. Terus lanjut. Wa naqala Abu Abdillah Sa'din. Al-ittifaq. Maf'ul dari naqala. Anna ghazawatihi isim anna mansub jamak muannats salim bil kasrah. Anna ghazawatihi sallallahu alaihi wasallam bi tafsidi sab'un Taib. Umar itu jama dari umroh. Umar. Nah bedanya apa sama Umar nama orang? Kalau Umar nama orang, ghairu munsharif. Ya, marartu bi umara. Wah, kalau ghairu munsharif nggak boleh kena tanwin. Juga ketika dia makhfud, majrur, ya itu dengan fathah. Nah kalau Umar jama dari umroh itu boleh kena tanwin. Ya, ketika dia majrur dengan kasroh. Ya, Umar kalau jama dari umroh. Bedanya Umar dengan nama orang Umar yang kita kenal, Umar bin Khattab. Ya. Paham sini Mas Yudi, udah belajar belum ghairu munsharif? Belum belajar ghairu munsharif. Munadi? Hah? Mas Yudi? Isim ghairu munsharif, isim yang gak boleh kena tanwin. Ya, kalau dia majrur pakai fathah. Marartu bi umara, marartu bi ahmada, gitu. Nah, itu enggak boleh kena tanwin. Ya, kalau dia majrur, majrur dengan fathah. Nah, kalau Umar yang ini boleh kena tanwin. Majrur dengan kasrah. Ya, karena dia jamak dari umroh. Nah, Umar, Umarun gitu. Makanya sini Umaruhu. Ya, ini bukan maknanya Umarnya Nabi, si Umarnya Nabi bukan, tapi umroh-umrohnya Nabi. Wa hajjatuhu haji-hajinya Nabi. Hajinya Nabi. Ya. Ya, ghazawat. peperangan besar yang Nabi ikuti, saroya peperangan kecil yang Nabi ikuti. Ya, sahabat Nabi Sahihain telah valid, ya, dari Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW i'tamara, beliau berumrah arba'a umarin, 4 kali umrah, ba'dal hijrati, ya, setelah beliau hijrah. Lihat itu di footnote, ya, Rawahul Bukhari, ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, ya, dan sini sebutkan hunna salasun fil Dzulqa'dah, 3 kali umrah di bulan Dzulqa'dah, ya, wa umratul Hudaybiyah, baik, afwan, tiga itu pertama di bulan Dzulqa'dah, kemudian di umrah Hudaybiyah, ya, kemudian umrah, ya, yang satu lagi umrah qada, ya, qadiyah, wa umratun minal jirana, dan umrah dari jirana, ya, ba'da qassama ghanaim, ya, ba'da qassama ghanaimi Hunain, setelah beliau membagi-bagikan ghanimah harta rampasan perang Hunain, ya, wa rabi'ah, dan umrah yang keempat ma'a hajjatihi, itu dilaksanakan bersamaan dengan hajinya Nabi. Baik. Baik. Umrah. Ini umrah Nabi 4 kali. Kalau haji baru sekali. Ya. Umrah sebagaimana haji hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Haji wajib, umrah pun juga wajib dalam mazhab Syafi'i. Ya. Syekh Marwanto sudah pernah umrah, sudah menunaikan kewajiban. Kalau punya uang, berangkat aja haji umrah. Kalau belum bisa haji, umrah aja. Jangan nunggu-nunggu, ntar duitnya keburu habis. Mantap Syafi'i, wah, wajib umrah itu. Ya, sebagaimana haji. Ya. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya wajib dari mana? Iya. Mas Yudi, Masya Allah, diumrohin sama tempat kerjanya dulu. Jarang-jarang kayak begitu kan. Ya. Ya. Munadi, udah pernah umroh? Ah, cari janda kaya lah. Iya. Bener kan? Solusi itu. Ah. Kalau udah tua ada susah lah. Walau udah tua, kalau masih bisa ya bisa. Ya, pakai kursi roda. Nah, oh maksudnya itu. Nah, Masya Allah. Ya, lanjut. Kemudian wa ghaza bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ketika beliau berperang bi nafsihi, ya, di mana beliau pun berperang sendirian, ya, ikut turut serta beliau dengan diri beliau ikut. Nah, kadang juga ada peperangan yang Nabi hanya mengutus, ya, mengutus pasukan. Ya, semisal di perang Mu'tah, Nabi mengutus, ya, pasukan dengan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sampai di situ hadirlah siapa? Saif bin Suyufillah Al-Khalid bin Walid di perang Mu'tah. Nabi enggak ikut, Nabi mengutus. Baik. Nah, yang Nabi ikuti peperangannya, ya. Ini adalah khamsan wa isrina ghazwatan. Masya Allah. 25 kali. Subhanallah. Ya. Ini kok lompat saya? Lompat ya? Oh iya. Belum ya? Walam yahujja illa hajjatan wahidatan hajjatul wada. Dan Nabi, ya, beliau tidak berhaji kecuali hanya haji sekali aja. Ya. Itu hajjatul wada, allati wadda'an nasa, yang beliau berpamitan kepada manusia kepada kaum muslimin di sini. Fi hasanah ya, itu pada tahun sanata asyrin minal hijrah, tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Berarti di Mekah 13 tahun. Di Madinah itu 10 tahun. Tahun 10 haji. Berarti umur 23 tahun. Diangkat jadi nabi 40 tahun. 63. Nah, itu haji terakhir. Setelah itu beliau wafat, pulang ke Madinah wafat. Ya. Nah, makanya ini haji wada, haji berpamitan. Ya. Tapi barakallahu fiik. Lihat itu di footnote itu. Ya. Ya. Unzur Sahih Al-Bukhari, lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Qultu, kata pentahqiq, saya katakan waqad sabata fi Sahih Bukhari wa Muslimun ma yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam qad hajja qabla al-hijrah. Kata pentahqiq di sini disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pernah haji sebelum hijrah, berarti masih di Mekah. Ya, masih di Mekah. Ya, jangankan ketika Nabi sudah menjadi rasul, menjadi nabi, ya, orang-orang Arab kan kebiasaan, mereka kalau masuk bulan haji, ya mereka haji. Ya, masuk musim haji mereka haji, orang Arab. Walaupun tawafnya mereka telanjang, ini yang jahiliyah, Rasulullah enggak seperti itu. Baik. Ya, wa hadha huwal masyru', mana kemudian kata pentakik lagi, wa hadha marajjahahu al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Inilah yang dirojehkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, kemudian juga lihat keterangannya ini dari Sahih Muslim, ya, dan juga Sunan Ad-Darimi. Nah, itu di Sahih Bukhari ini, ya, diberi keterangan di sini. Ya. Sahih Bukhari di nomor hadis berapa itu? Nanti bisa kita cari. Sahih Muslim 1220. Ya. Maksudnya Nabi alaihi salatu wasalam pernah berhaji sebelum hijrah. Nah. Ya. Ini kalau dalam Sahih Muslim disebutkan di sini, ini ketika Nabi masih di Mekah, ya. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abu Bakar bin Syaibah, wa Amrun An-Naqid, ya. Dan Amr An-Naqid ini semuanya dari Ibnu Uyainah. Ya. Dari telah menceritakan pada kami Sufyan bin Uyainah dari Amr, ya, dari yang mendengar Muhammad bin Jubair bin Mut'im, sahabat Nabi, menceritakan dari bapaknya Jubair bin Mut'im, itu anaknya, ini yang sahabat Jubair bin Mut'im, ya, ia berkata, kata Jubair bin Mut'im, ya, adlaltu ba'iran li fahadahabtu atlubuhu yawma arafata. Ini perhatikan, yawma arafah. Ya, kata Jubair bin Mut'im, unta milikku hilang, maka aku pergi mencarinya pada hari Arafah. Ini masih di Mekah ini. Ya, pada hari Arafah. Faraaitu, kalau di hari Arafah sedang wukuf kan? Faraaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah. Lah ini ngapain wukuf di Arafah? Kecuali di musim haji. Mana ada orang wukuf di Arafah bukan musim haji? Berarti tanggal 9 Zulhijjah. Ma'annasi bi Arafata, bersama kaum muslimin yang lain di Arafah. Faqultu wallahi inna hadha la minal humz, fama sya'nuhu hahuna wa kanat Quraisyun tu'addu minal humz. Ya, kemudian maka saya pun berkata, kata Jubair bin Mut'im, demi Allah, mereka ini benar-benar dari kalangan al-humz. Kenapa mereka ada di sini padahal orang-orang Quraisy termasuk golongan al-humz? Ya. Wallahu alam, al-humz ini apa, nanti kita buka syarahnya lah ya. Yang jelas itu ketika masih di Mekah Rasulullah SAW sudah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tidak mungkin dilakukan kecuali itu tanggal 9 atau di musim haji. Ya, antum sekarang ke Arafah, mana ada orang wukuf? Kalau antum umroh kan diajak tuh jalan-jalan, ya, ke Arafah, mana ada, sepi, ya, sepi, nggak ada. Nah, itu, nah ini riwayatnya demikian. Ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi pernah haji. Dan ini real masuk akal, karena orang, jangankan Rasulullah ketika sudah mendakwahkan Islam, orang Arab aja, Abu Jahal dan yang lainnya, mereka haji kok. Mereka haji. Ya, iya. Mereka haji. Mereka haji. Kan syariat Nabi Ibrahim. Nah, jadi, kalau dikatakan Nabi pernah berhaji sampai sekali, apa, hanya sekali, itu setelah hijrah. Tapi kalau realnya ini yang dirojikan oleh Ibnu Hajar, ya. Baik, barakallahu fikum. Ini faedah ini. Hah? Keterangannya cuma disebutkan oleh Jubair bin Mut'im itu aja. Ya, kita enggak bisa pakai zon, oh ini berarti berkali-kali kan dulu orang Arab biasa berhaji. Itu ini aja. Apa namanya? Ya konsekuensinya ya pernah haji. Gitu konsekuensinya. Cuman berapa kali? Allah alam. Riwayat ini aja yang menunjukkan. Ya. Kemudian ini faedah nih dicatat itu. Ya, Nabi pernah berhajinya berarti enggak sekali. Wa ghazza bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam 25 ghazwatan. Dan Nabi berperang langsung, beliau hadir langsung berperang selamanya 25 kali. Ini subhanallah ya, wah ya. Antum jangan berpikir Nabi itu umur 25 tahun ikut perang. Nabi itu berperang sudah ikut umur 60-an tahun. 60-an tahun. Nabi hijrah ke Madinah umur 53 tahun. Perang Badar tahun 2 Hijriah, berarti umur 55 tahun itu perang perdana. Umur 55 tahun. Perang perdana. Umur terus sampai umur 60 tahun. Dan ikut perangnya Nabi itu enggak main-main. Panglima di depan, yang lain mundur, Nabi maju. Jadi panglima. Antum bayangin bapak-bapak umur 63 tahun bisa enggak jadi panglima, megang pedang, nebas-nebas orang, nangkis-nangkis kayak gitu gimana coba? Hah? Kemana coba? Nah, jangan berpikir, oh Nabi ikut perang. Kita cuma, oh Nabi perang, Nabi perang. Lihat umur Nabi berapa. Ketika berperang. Umur sekian. Subhanallah. Hah? Nah ini luar biasa berarti kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi. Ini gak main-main ini. Ya, bapak-bapak umur 63 tahun. Berperang di depan, maju. Menghalau musuh. Mungkin kalau ada bapak-bapak zaman sekarang yang nekat cari mati gitu. Perang dia. Megang pedang aja enggak kuat paling. Ah ini. Nabi sampai giginya patah dilempar oleh musuh. Ya. Baik, ah itu luar biasa ini. Baru pertama kali perang 55. Pak Majid umur berapa? 53, belum perang berarti waktu itu Nabi. Baru hijrah. Hijrah jalan kaki. Menusuri jalan laut. Dari Mekah ke Madinah. Jalan kaki paling jauh semuanya Pak Majid. Selama sekarang motor, kalau jauh. Nah, ini kan. Nabi demikian ya Pak. Pakai motor sekarang. Sholat. Sama. Sama. Saya asam urat. Oh saya karena asam urat. Semurat kambuh. Baik. Wa hadha huwa al-masyhur, inilah yang masyhur, wa huwa qaulu Musa ibni Uqbah. Ya. 25 kali Nabi berperang. Ini yang masyhur, ini pendapatnya Musa bin Uqbah, Muhammad bin Ishaq, Abi Mishar dan yang lainnya min a'immatis siyar wal maghazi, dari para ulama ahli siyar, sirah. Siyar itu jamak dari sirah. Para ulama ahli sirah nabawiyah dan para ulama ahli sejarah perang. Wakilah 27. Ada yang menyatakan 27 kali Nabi terjun langsung. Ya, Nabi terjun langsung 27 kali. Lihat, ikut perang Nabi 25 kali. Kalau ada kakek-kakek ikut perang, ya, baru sekali aja mungkin tidak koit. Gitu. Nah, selesai. Menghadapi panah, pedang, tombak, subhanallah. Ya, mengejar musuh di depan, dikepung oleh musuh. Di Uhud itu lihat gimana dahsyatnya. Ya, Nabi SAW ketika diketahui oleh musyrikin, terperosok ke dalam lubang. Musyrikin ramai-ramai mana apa segala macam. Sahabat jadi tameng hidup Nabi. Wah, maju, wah subhanallah. Di perang Hunain, hentakan pertama, kaum muslimin mundur. Nabi maju sendirian. Pakai keledainya. Subhanallah. Wa naqala Abu Abdullah Muhammad bin Sa'ad. Dan Abdullah bin Muhammad bin Sa'ad mengutip di kitab At-Tabaqat Al-Ittifaqa ala anna ghazawatihi mengutip kesepakatan para ulama bahwa peperangan, berbagai peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW binafsihi, yang beliau terjun langsung, sab'un wa isyruna ghazwatan, itu sebanyak 27 kali. Ya. Namun ini tidak ijma ya. Karena tadi disebutkan para ulama banyak yang menyebutkan 25. Ya. Lihat itu di keterangan di footnote dibaca di sini Marwato Syekh Tafadhol. Roa muslimun. Sami'a Jabir bin Ghazawtu Ghazawtu sallallahu alaihi wasallam asyrata ghazwatan, tamyiz, pokoknya isim yang terletak setelah bilangan 11 sampai 99 itu tamyiz. Tamyiz mansub, bentuknya mufrad. Mufrad mansub. Ya. Terus mana ani? Yauma Uhudin. Atakhallaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waswati fi waswatin qat fi waswatin qat yafhamu wa yufhamu min dhalika anna adada ghazawat ghazawati berarti nahwan nahwan ma rawahu ma wahada ya wahada ma rawahu musarrahan musarrahan bihi an Jabirin bi sanadin sahih. Terus fil fathhi tayyib wa mana wa yu'allilu at-tafawuta adadil ghazawati anna ba'dahum mana terlalu itu sebentar, sebentar tas kami jatuh aduh, syukur kami jatuh ya. Ayo lanjut. Eko macet. Ghazwatain. Damaja, bukan dam, itu damaja, itu damaja ya jemuju, dumujun atau damjun, masdarnya dua, dumujun damjun, damaja, menggabungkan, Minismin. Lihada al-hafidhu. Hafidhu fa'il dari nabbaha. Wabak dohum yakhussu kita lun taib. Rawahu muslimun, Imam Muslim meriwayatkan bisahihi dalam sahihnya an Abi Zubair, dari Abi Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah, bahwa beliau mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul ghazautu ma'a Rasulillah, aku ikut perang bersama Rasulullah SAW 19 ghazwatan, 19 kali. Nah, Jabir mengatakan saya ikut perang bersama Rasulullah 19 kali. Qala Jabir bin Abdullah mengatakan walam ashhad Badran wala Uhudan, namun saya enggak ikut perang Badar dan Uhud. Perang Badar dan Uhud Rasul ikut. 2 tambah 19 berapa? 21. Mana ani abi? Kenapa enggak ikut? Karena saya dilarang oleh bapak saya, kata Jabir bin Abdullah. Ya. Walam naqatala, ya. Ya, kemudian ketika falamma, bukan qatala, kutila. Falamma kutila Abdullah yauma Uhudin. Abdullah ini siapa? Bapaknya Jabir. Ya. Bapaknya Jabir. Bapaknya Jabir itu sahabat Nabi, ikut perang. Falamma kutila Abdullah yauma Uhudin, maka tatkala Abdullah bapaknya Jabir itu wafat syahid, ya, di perang Uhud, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika bapaknya Abdullah kutila terbunuh dalam perang Uhud, aku tidak pernah tertinggal lagi ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi ghazwatin qad, dalam peperangan apapun, berarti 21 berarti, ya. Ya, kan gitu. Jabir bin Abdullah mengatakan dia enggak pernah tertinggal ikut perang bersama Rasulullah berapa? 19. Enggak ikut dua perang awal aja. Perang Badar ini perang pertama. Yang kedua Uhud. Kenapa? Karena bapaknya enggak bolehin dia. Ya. Enggak bolehin. Kan izin orang tua kan? Bapaknya enggak ngebolehin. Kata Jabir bin Abdullah setelah bapaknya wafat di perang Uhud, habis itu dia enggak pernah absen. Berarti 21. Ya. 21. Ini keterangan Jabir bin Abdullah. Ya. Perang yang diikuti Nabi 21. Baik. Wa yufhamu min dzalika. Ah, berarti dipahami dari sini anna adadal ghazawati, bahwasanya jumlah peperangan yang Nabi SAW terjun langsung di situ 21. Aunah wa min dzalik, hanya 21 atau sekitar itu. Ya. Walihada marwahu, ya, musorihan, oleh karena itu apa yang beliau riwayatkan ini secara tegas jelas bihi an Jabir, dari Jabir, dari Jabir Abu Ya'la dengan sanad yang sahih. Kama qala al hafidh, itu sebagaimana dikatakan di sini oleh al hafidh Ibnu Hajar al Asqalani dalam Fathul Bari. Ya. Wa yu'allilu, dan beliau mengemukakan alasan. Ya. Beliau memberikan alasan at-tafawuta fi ihsa'i adadil ghazawat, tentang tafawut beragamnya fi ihsa' dalam menghitung, ya, jumlah peperangan Nabi. Ya, kenapa perbedaannya ini? Tadi sebutkan 27, 25 dan di sini 21. Anna ba'dahum rubbama damajal ghazwatain bismin wahidin. Bisa jadi sebagian mereka itu menggabungkan dua perang dengan satu nama. Ya. dengan satu nama. Padahal yang disebutkan oleh mereka satu nama itu padahal dua orang yang berbeda. Ya. Wa akharun yaj'aluna lil ghazwati al wahidati aktsara min asmin ikhtilafi zamaniha wa makaniha. Nah, sebagian yang lain, ya, sebagian yang lainnya mereka ini mungkin menyebut dua perang, ya, apa namanya, menjadikan satu peperangan lebih dari satu nama karena perbedaan zaman, tempat dan semisalnya. Ini contoh, perang Ahzab, perang Khandaq. Itu sama. Ya, sama perangnya itu-itu juga. Kenapa dinamakan perang Ahzab? Ahzab kan jamak dari Hizbun. Karena orang-orang Quraisy berhizbi-hizbi. Suku-suku, orang Quraisy, orang kafir Arab, enggak cuma Quraisy aja, bertahazzub. Gabung semua kabilah buat nyerang Madinah. Namanya Ahzab, golongan-golongan. Golongan semua golongan kafir Arab. Gabung mau nyerang Madinah. Ya, dinamakan perang Khandaq. Itu perang itu dinamakan perang Khandaq juga. Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersama para sahabat menggali Khandaq, menggali parit di sekitar Madinah, mencegah mereka masuk. Perangnya itu juga. Paham gak sini? Nah, jadi sebenarnya ada yang salah gak dengan 27, 25, 19? Semuanya riwayatnya sahih-sahih loh. Hah? Semuanya riwayatnya sahih-sahih. Iya gak? Gak ada yang kita bilang, oh ini salah nih, yang benar yang ini. Nah, itu dikompromikan oleh para ulama. Ada yang menjadikan satu perang dua nama, ada yang menjadikan dua perang satu nama. Nah, gitu. Kemudian mana lagi tadi? Wa nahu dzalik nabbahaha li hadza al-hafidhu bil fath. Ya. Baik, dan misalnya dari alasan ini, ya, inilah yang telah diberi peringatan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya. Au li anna ba'dahum, atau sebagian di antara mereka, addal ghazawati, mereka menghitung jumlah peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan, secara mutlak. Wa ba'dahum yahusul lati hasala fiha qitalun. Dan sebagian lagi benar-benar mengkhususkan perang, ya memang yang benar-benar terjadi di dalamnya perang. Ya. Kita limpakot. Nah itu alasannya. Jadi udah paham sekarang kita ya. Nah, perbedaan pendapatnya. Nah ini kalau gak belajar sirah mana ngerti kita gini-gini. Ya. Gak paham. Nah, juga gak tahu kita. Nabi SAW pernah haji sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Ya, mungkin yang haji di Hajjatul Wada itu setelah turun ayat walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu setelah turun ayat dari itu. Artinya sebelum turun ayat itu manusia kaum muslimin yang ada di Madinah tidak ditaklid. Ya, tidak dibebankan syariat mesti haji bagi yang mampu. Ya, paham enggak sini? Namun Nabi alaihi salatu wasalam pernah haji sebelumnya. Pernah haji sebelumnya, sebelum hijrah. Dan beliau tidak mewajibkan haji bagi kaum muslimin yang ada di Madinah. Paham ke sini? Nah, kenapa? Karena belum turun ayat. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Baik, Masya Allah. Ini kita lagi masih bahas satu ini doang. Ini. Iya. Terus berikutnya lagi. Wasaroyahu, ya, dan peperangan kecil yang diikuti, ya, oleh Nabi alaihi wasallam, peperangan kecil. Kalau peperangan besar tadi kan khilaf. Nah, peperangan kecil itu sittun wa khamsun. Ini lain lagi nih, peperangan kecil lain lagi. Ya. Sittun wa khamsun. Masya Allah. Ya, 56 kali. Ya. Mu'addadaha, dan kemudian beliau yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat, ya, beliau menghitungnya wahidatan-wahidatan satu persatu, ya, murattabatan secara berurutan, ala hasabi wuku'iha. Ya. Ya. Sesuai dengan terjadinya peristiwa itu. Satu-satu, peperangan kecil. Nah, ini di kitab At-Tabaqat. Kitabnya boleh dicari ini. Kitab Abu Abdillah Muhammad bin Sa'ad. Ya. Wa khamsun. Kemudian menelengi qalu. Ini sudah dibaca belum? Belum ya? Nah, Pak Yusuf, tafadhal. Fitis in, jangan fitis i, fitis. Quraizah, Quraizah, Quraizota, Mustalik, Khaibar. Nah, kalau Fathu Makkah enggak ada perlawanan dari musyrik ya. Kalau peristiwa Fathu Makkah enggak ada perlawanan. Itu para ulama itu berselisih itu. Kan tadi dibilang ada yang menjadikan peperangan besar itu yang memang ada perangnya. Nah, ada yang menganggap enggak, pokoknya ketika nyerbu ya udah itu. Nah, Fathu Makkah enggak ada perlawanan. Ya, Fathu Makkah itu enggak ada perlawanan. Terus lanjut. Wa Hunain itu setelah Fathu Makkah. Dan di perang Hunain itu orang-orang Arab yang baru masuk Islam ikut perang. Nah, di perjalanan Hunain itulah orang-orang Arab yang baru masuk Islam. Ini bukan sahabat senior dari kalangan Muhajirin Ansor. Orang-orang Arab ini, sahabat senior, ikut perang. Nah, orang-orang Arab yang baru masuk Islam inilah yang mereka minta dibuatkan Zatu Anwar. Tahu enggak hadis? Ketika mereka mau ke Hunain, mereka lihat pohon bidara punya orang-orang kafir Arab yang di pohon tersebut dikeramatkan dan orang-orang kafir Arab menggantungkan senjata mereka di pohon bidara tersebut dengan harapan nanti senjatanya jadi sakti mandraguna. Dan mereka kan baru masuk Islam. Mereka bilang, "Ya Rasulullah, ija'alana zata anwat kama lahum zatu anwat." Mereka baru masuk Islam, bukan sahabat yang senior. Ya. Sahabat senior Muhajirin Ansor gak ada yang kayak gitu. Tahu itu syirik. Ya. Oleh Rasulullah buatkanlah untuk kami pohon bidara yang ini yang dikeramatkan ini. Sebagaimana mereka juga punya demikian. Lebih marah. Ini ucapan kesyirikan. Nah di sini juga jadi pelajaran. Sebagaimana pernah kita bahas di sini di kajian Kasfus Syubhat kita. Ketika Nabi hardik mereka, Nabi salahkan mereka, Nabi peringatkan mereka. Kata Nabi Allah Akbar. Ya. Ini seperti ucapannya kaumnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa bersama kaumnya nyebrang Laut Merah. Dikejar Fir'aun. Mereka kaumnya itu dengan mata kepala mereka sendiri, kalau kita cuma dengar di Al-Quran, baca di Al-Quran, mereka dengan mata kepala mereka sendiri melihat Laut Merah terbelah. Diceritakan di Taurat juga. Laut Merah terbelah. Terbelahnya bahkan menjadi 12. Karena Bani Israel 12 kabilah. Kabilah ini, jalan ini 12. Jadi bukan buk begitu, enggak. Tapi sut, sut, sut, 12. Dan itu lewat kepala mereka sendiri. Dilihat gitu, dirasakan. Mereka jalan lewat dasar laut. Ya, mungkin lewatin ada terumbu karang. Ya kan? Ada mutiara kan dia. Lewat, nyebrang. Dan mereka lihat Fir'aun, tentara ikut ngejar. Setelah mereka sampai di Syam, di laut Palestina, mereka sampai ke daratan, pantai, Fir'aun masih ngejar di tengah. Dan mereka ngeliat dengan mata kepala mereka sendiri, ditenggelamkan oleh Allah. Pas sampai Palestina, ngeliat orang-orang kafir, nyembah berhala. Mereka bilang, ya, ija'alana alihah kamalahum alihah. Wahai Nabi Musa, buatkanlah untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala juga. Nabi Musa marah, innakum qaumun tajhalun. Kalian orang-orang goblok, bodoh ini kalian. Nah, terus Bani Israel itu habis dibilang Musa itu melakukan, tetap enggak melakukan enggak? Enggak. Sahabat kita ketika minta Zatu Anwat dibilang oleh Rasulullah enggak boleh demikian, mereka tetap minta melakukan enggak? Enggak, makanya kata Syaikhul Fauzan di syarah Kasfus Syubhat yang pernah kita baca di sini, seorang yang mengucapkan ucapan kekufuran, ini karena kejahilan dia nih, kemudian diberi peringatan, diberi peringatan, kemudian dia nggak jadi melakukannya, tidak dihukumi kafir, ya, jadi kalau dia berhenti, lihat Bani Israel kan nggak ngotot, oh itu kan asumsi kamu Musa, udah bikin berhala, kafirlah mereka. Sama kayak tadi, udah dikasih tahu, wah itu kan Rasulullah mazhabnya beda. Udah kita, misalkan mereka ngomong gitu kan, dalam hati mereka, udah bikin aja jatuhan luat, kafirlah mereka. Tapi karena mereka berhenti, selesai. Maka ini yu'zar. Ya, ini baru ada uzur bil jahal. Ya. Enggak kayak orang sekarang. Udah mereka gak tahu, dikasih tahu, ngeyel. Ngeyel gak bantah, bahkan ngatain orang yang memberi nasihat sebagai Wahabi. Ya, sebagai Wahabi. Allah musta'an. Ya. Terus lanjut Pak Yusuf. Ya. Dari mana tadi Pak Yusuf bacanya? Nah, mereka para ulama ahli sejarah berkata, walam yuqatil sallallahu illa bitiskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berperang, perang-perang kecil, ya. Tidaklah itu kecuali hanya 9 aja. Oh, ini perang besar semua ya. Ya, ada ulama yang mengatakan Nabi tidak berperang kecuali cuma 9 aja. Ini lain lagi nih. Tadi 21, 25, 27. Ini 9. Ya, Badar, Uhud, Khandaq, Bani Quraidah, Bani Mustalik, Khaybar atau Mekah, Perang Hunain, Taif. Wahada ala qawli man qala fathuhu makkata anwatan. Ini bagi yang berpendapat bahwasanya ya, Nabi ketika menaklukkan kota Mekah itu dengan kekuatan. Wakila ada yang menyatakan qatala bawadi, ya, bahwasanya beliau ya, pernah menyerbu bawadil qura, biwadil qura, diwadil menyerbu wadil qura. Wafil Ghabah, dan juga menyerang Ghabah dan Bani Nadir. Wallahu a'lam. Nah, kita baca footnote-nya keterangan. Ya, Nabi SAW di sini yuqatil illa walam yuqatil illa tiskin, 9 kali aja. Lihat keterangan itu dibaca Pak Yusuf 101. Qala benu. Yarhamuhumullah. Yarhamuhullahu. La yu'lamu. Sallallahu sallam. Fi ghazwatin. Oh, bukan fi ghazwatin. Fi ghaza fi bu apa namanya? Fi ghuzatin. Fi guzatin. Illa fi Uhudin, bukan Ahadin. Bukan. Oh, tadi bukan guzatin ya. Itu wazan fa'il kalau itu duat. Ini guzatin ya. Guzatin. Dia isim, dia jamak apa namanya, isim masdar dari goza ya, isim masdar ya. Kalau masdarnya kan gozwa, gozwud. Terus walan yaqul ula illa alimni khalqa biha fala yufham Enggak, bukan walam yaqtul bukan ubudan. Baru di sini walam yaqtul ahadan itu. Walam yaqtul ahadan illa Ubay. Illa Ubay ibn Khalaf. Fala yuharu man qawlahu min qawlihi wa tala fi kada annahu bi nafsi kama fahamu kama fahimahu kama fahimahu ba'du talabati ba'du talabati mimman la tila'a lahu mimman la tila'a lahu ala ahwali alaihi salam. Ini dari kitab Hasyiah Muhaqqiq Muhaqqiq Al-Mawahibi Al-Laduniyah karangan kitab Al-Ibab Al-Qastalani. Ya. Ya, qala Ibnu Taimiyah yarhamuhullahu Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmati beliau menyatakan la yu'lamu innahu sallallahu alaihi wasallam qatala bi ghazatin illa fi Uhudin. Tidak diketahui sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui bahwasanya Nabi alaihi wasallam ya beliau qatala beliau bertempur ya bertempur fi ghazatin di tengah pasukan ya di tengah pasukan bertempur kan Nabi sampai jatuh ke dalam lubang di situ ya sampai ada isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di perang Uhud kecuali di perang Uhud saja. Jadi di situ yang betul-betul Nabi itu terancam. Ya. Di perang Badar memang musyrikin 1000, kaum muslimin 313. Tapi kan kaum muslimin ditolong malaikat, ya, ditolong malaikat apa namanya yang ikut membantu membunuh musyrikin. Ya. Wa ma ramaita walakinallaha ramah. Dan tidaklah engkau yang melempar mereka, melainkan kamilah kata Allah yang melempar. Jadi kaum muslimin belum melemparkan tombaknya, kaum muslimin sudah mati duluan. Baik. Walam yaqtul ahadan illa Ubay ibn Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf ya, dan saudaranya Umayyah bin Khalaf adalah yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah bersama Abu Jahal tentunya. Ya. Nah, Umayyah bin Khalaf itu saudara abang dari Ubay bin Khalaf. Dialah budak apa namanya tuannya Bilal. Ya, ketika Bilal menjadi budak dia, dan dialah yang menyiksa Bilal. Ya, dialah yang menyiksa Bilal. Nah, Nabi SAW tidaklah berperang membunuh, ya kecuali satu orang aja yaitu Ubay bin Khalaf. Ya, pihak. Ya, di dalam peperangan tersebut. Fala yufhamu min qaulihim, maka tidak boleh dipahami dari perkataan mereka. Ya. Qatala fi kada annahu bi nafsi. Maka jangan dipahami dari ucapan para ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dalam perang demikian. Ya, bahwa beliau bertempur secara langsung. Kama fahimahu ba'du talabati bimana tila'alahu ala ahwalih. Sebagaimana dipahami oleh sebagian para penuntut ilmu yang tidak menelaah ala ahwalihi, tidak menelaah berbagai ihwal keadaan Nabi SAW. Ini ada lagi nih. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini kan disebutkan Nabi SAW tidak berperang kecuali 9 kali. Di Badar, Uhud, Khandaq, Bani Quraidah, Bani Mustalik, ya, Khaybar, Fathu Makkah, Perang Hunain, Perang Taif, ada yadul alam manqal fathu Makkah anwatan. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi SAW menaklukkan Makkah itu dengan anwah, dengan kekuatan. Dengan kekuatan anwatan itu ai qahran. Ya, itu di bawah. Itu ya, perang itu menaklukkan Mekah dengan paksaan, walaysa sulhan, bukan dengan perdamaian. Ya, wakila qatala bi wadil qura, ada menyatakan Nabi SAW Ya, beliau juga pernah menyerbu Wadil Qura wa fil Ghabah dan juga Ghabah. Lihat perterangan Wadil Qura wal Ghabah maudi'ani, keduanya adalah dua tempat bainal Madinati wasyam yang terletak antara Madinah dan Syam. Ya. Baik, dan dia qurbul Madinah, lebih dekat kepada kota Madinah. Nah, wa Bani Nadir, wallahu alam. Juga Nabi SAW berperang melawan Bani Nadir, wallahu alam. Ini berikutnya tentang akhlak Nabi SAW. Ini panjang ini. Insyaallah pekan depan. Ya. Ini udah dipelajari ya, di apal-apal diingat-ingat deh ya. Penting nih faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau tanya? Fadhal.